لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس كمسلمين yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama kali kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan terus menjalankan amalan-amalan salihat, dengan terus taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan telah dijelaskan oleh para ulama salaf, oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, tentang hakikat seorang itu bersyukur kepada Allah, itu adalah al-qiyamu bita'atihi wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batinah. Hakikat seorang bersyukur kepada Allah ialah menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah, berbagai macam amalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara zahir maupun secara batin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam, masih dalam bab Maja'a fi ghurbatil islami wa fadlul ghuraba, bab tentang penjelasan Islam itu akan asing, wa fadlul ghuraba, dan keutamaan orang yang asing di dalam berpegang teguh terhadap sunnah. Karena mau tidak mau, orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk Rasul, berpegang teguh dengan manhaj salaf, mereka akan menjadi al-ghuraba, mereka itu akan menjadi orang-orang yang asing, akan dianggap menjadi orang-orang yang aneh. Tapi sekali lagi, tatkala orang tersebut bersabar, berpegang teguh dengan bimbingan Rasul, dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Maka kemarin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-6 116, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi wal munkar. Maka disebutkan, atau di dalam ayat tersebut disebutkan, ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya di sana ada sekelompok manusia yang memiliki keutamaan, yang mereka melarang manusia anil fasad, untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit saja dari mereka orang-orang yang kami selamatkan. Artinya, orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar, ini jumlahnya sangat sedikit. Maka di dalam ayat ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, terdapat suatu faedah yang sangat besar. Kata beliau, dala hadza ala anna man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari yanzu idza jaa al 'adzab. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar, maka orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala datang azab. Maka orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala datang azab. Ini tatkala di sana ada sekelompok manusia yang mereka mau amar ma'ruf nahi mungkar, akan Allah selamatkan orang tersebut, yaitu tatkala datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa amal ladzi la ya'muru wa la yanha fa innahu yuhlaku wa la kana minas salihin, lakin yab'athuhu Allahu yaumal qiyamati 'ala niyatihi kama ja'a fil hadis. Di atas tadi dijelaskan bahwasanya orang yang mau memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala datang azab. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan bagaimana kondisi orang yang dia orang yang saleh tapi tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kata beliau, adapun orang-orang yang tidak mau memerintahkan perkara yang ma'ruf, tidak mau melarang dari perkara yang mungkar, maka yang demikian akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala walau kana minas salihin, walaupun mereka adalah orang-orang yang saleh, tapi tatkala mereka tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka sekali lagi Allah akan membinasakan orang tersebut walaupun dia orang yang saleh, akan tetapi kalau orang tersebut orang yang saleh akan dibangkitkan di hari kiamat ala niatihi, sesuai niatan orang tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini diantara keutamaan seorang yang mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mengingatkan dari perkara-perkara yang mungkar. Akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala datang padanya al-azab. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau, فَإِذَا وَقَعَ الْعَذَابِ لَا يَنْجُ إِلَّا الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Maka tatkala datang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala datang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, tidak ada yang selamat dari azab kecuali mereka orang-orang yang mau memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Dan orang yang mau seperti ini, mau mengajak kepada perkara yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang mungkar, kata Allah subhanahu wa ta'ala, qalilan mimman anjayna minhum, sangat sedikit jumlahnya. Haulaihumul ghuraba, kata Syekh, mereka itulah orang-orang yang asing. Mereka itulah orang-orang yang asing. Memang sangat sedikit mereka orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar, mau mengajak kepada kebaikan dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar, yang keji, yang jelek. Barakallahu fikum. Inilah diantara sisi pendalilannya, bahwasanya orang-orang yang mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar, haula'il huraba, mereka itulah orangnya jumlahnya sangat sedikit, sangat asing. Kemudian beliau akan menyebutkan dalil-dalil dari hadis ya tentang al-ghuraba, orang-orang yang asing. Di antaranya adalah dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, yang datang secara marfu', itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Perhatikan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariba, Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana datangnya. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing di dalam berpegang teguh terhadap sunnah. Ada yang mengatakan bahwasanya fatuba lil ghuraba, tuba ini adalah nama salah satu jannah. Barakallahu fikum. Kemudian juga di hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, manil ghuraba, siapa yang dimaksud dengan al-ghuraba ya Rasulullah, yang mereka disebut orang yang asing, siapa mereka? Nabi menjawab, an-nuza'u minal qabail, yaitu sekelompok manusia, minal qabail, dari suku-suku. Ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya yang dimaksud al-ghuraba, mereka yang berbahagia, adalah alladzina yasluhuna idza fasada nas, yaitu mereka orang yang senantiasa berbuat baik tatkala manusia itu dalam keadaan rusak. Tatkala manusia dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik, dia senantiasa mentauhidkan Allah. Tatkala manusia melakukan amalan-amalan bid'ah, dia senantiasa mengikuti sunnah. Inilah kata Nabi yang disebut al-ghuraba, yaitu orang yang asing, orang yang senantiasa berbuat baik kepada Allah, melakukan amalan-amalan kebaikan tatkala keadaan manusia mereka barakallahu fikum rusak. Barakallahu fikum. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat yang lain dari hadisnya Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, tentang siapakah mereka al-ghuraba, orang yang asing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasada nas. Maka berbahagialah pada hari ini lil ghuraba, bagi orang-orang yang asing, idza fasada nas, tatkala manusia mereka melakukan kerusakan. Tatkala manusia melakukan kerusakan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dia tetap istiqomah melakukan kebaikan, maka berbahagialah orang yang demikian. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang datang dari, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, min hadithi Katsir ibni Abdullah an abihi an jadihi, dari bapaknya, dari kakeknya, sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing, alladzina yuslihuna ma afsada nasu min sunnati, yaitu mereka orang yang senantiasa memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia, min sunnati, dari sunnahku. Tatkala di sana segerombolan manusia ingin merusak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata di sana ada sekelompok manusia yang ingin memperbaikinya, terus berusaha untuk memperbaiki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud al-ghuraba, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah terkait dengan hadis-hadis di atas tadi. Kata beliau, hadza khabarun min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maknahu at-tahdziru min ad-dhalali wal hathu ala tamassuki bil islami walau kana ahluhu qalilin. Maka kata beliau, hadza khabarun, ini merupakan khabar, berita, minar rasul, yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam khabar tersebut terdapat faidah, maknanya adalah at-tahdzir, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minad dhalal, dari kesesatan-kesesatan. Artinya di dalam hadis tersebut terdapat peringatan untuk kita supaya kita hati-hati dari perkara-perkara yang menyimpang, dari kesesatan-kesesatan, dan jangan menganggap remeh perkara dhalal, perkara-perkara yang menyimpang. Ini satu. Kemudian di sisi lain, wal hathu ala tamassuki bil islam, hadis ini juga merupakan dorongan kepada kita supaya bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan Islam, walaupun ahluhu qalilin, walaupun orangnya sedikit yang bersungguh-sungguh mengikuti Islam. Tapi kita jangan minder, kita jangan malu dengan jumlah yang sedikit, tetap kita berpegang teguh, tetap kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini merupakan sunnatullah, merupakan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya orang-orang yang mengikuti al-haq, berpegang teguh dengan kebenaran, mereka itu jumlahnya sangat sedikit. Barakallahu fikum. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang tadi kita baca, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, terdapat pelajaran yang sangat penting dalam hadis ini. Kata beliau, hadza targhibun fi an yakunal muslimu ma'al ghuraba fi akhir zaman wa la yuzahhiduhu fil islami qillatu ahlihi. Maka kata beliau, di dalam hadis ini terdapat targhib, dorongan. Dorongan kepada kita semua, hendaklah kaum muslimin senantiasa berjalan dengan al-ghuraba, orang-orang yang asing, di akhir zaman, di akhir zaman ini. Barakallahu fikum. Dan jangan merasa tidak butuh kepada Islam tatkala melihat jumlahnya sedikit. Jangan merasa tidak butuh kepada sunnah Rasul tatkala melihat yang mengikuti ajaran Rasul ternyata jumlahnya sedikit. Iya. Karena terkadang manusia muncul was-was. Loh, yang mengikuti ini kok jumlahnya sedikit? Ikut itu ajalah yang banyak. Maka yang menjadi standar, yang menjadi patokan itu bukan sedikit dan banyaknya, tapi adalah al-haq, kebenaran yang ada pada orang tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, beliau Syekh Shalih Fauzan akan menyebutkan arti watuba lil ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ya, fatuba. Apa arti tuba? Ya. Arti tuba, kata Syekh Shalih Fauzan, qila hiya sajaratun fil jannah. Ada yang mengatakan tuba itu adalah nama pohon yang ada di dalam surga. Sehingga tuba lil ghuraba, orang yang asing tatkala berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dia akan mendapatkan surga. Wa qila hiya al jannatu nafsuha. Dan ada yang mengatakan arti tuba itu nama sebuah surga. Ya. Kalau tadi ada yang mengatakan nama salah satu pohon di surga. Ada yang mengatakan bahwasanya tuba itu adalah surga. Sehingga tatkala dikatakan fatuba lil ghuraba, yaitu orang-orang yang ghuraba, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakilah, dan ada yang mengatakan arti tuba hiya kalimatun thayyibatun. Ada yang menyebutkan tuba artinya adalah ucapan yang baik. Artinya fatuba, kebahagiaan, kebaikan, lil ghuraba, bagi orang yang asing di dalam menjalankan Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd, ya, Ar-Ra'd yang ayat yang ke-29. Allah sebutkan alladzina amanu wa amilus salihat tubalahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa amilus salihat, dan mereka melakukan amalan-amalan salih, ya, tuba lahum, maka kebahagiaan buat mereka, wa husnu ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan salihah, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan sorga, yang mana sorga adalah merupakan sebaik-baik tempat kembali. Wa husnu ma'ab. Barakallahu fikum. Maka disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, apa artinya orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan salihat, yang mereka mendapatkan sorga sehingga berbahagia dalam sorganya Allah. Kata beliau, ay amanu biqulubihim billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa sadaqu hadzal imana bil a'malis shalihah. Ini maknanya. Yang dimaksud orang-orang yang beriman, kata beliau, yaitu mereka orang-orang yang beriman dengan hati-hati mereka, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, kepada rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan kemudian mereka itu mewujudkan keimanan tersebut bi'a'malis salihah, dengan menjalankan amalan-amalan salihah. Barakallahu fikum. Ini yang akan berbahagia, yaitu mereka orang yang beriman kepada Allah dengan hati-hati mereka, kemudian mewujudkan keimanan mereka dengan amalan-amalan salihah. Bukan hanya sekedar beriman, tapi berusaha diwujudkan keimanan tersebut dengan menjalankan amalan-amalan salihah. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya di sini, Syekh Shalih Fauzan akan menjelaskan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang Al-Ghuraba, sehingga kita nanti tahu siapa yang dimaksud Al-Ghuraba di sini. Orang yang asing di sini siapa? Apa semua orang bisa masuk, yang penting asing, aneh? Maka kata beliau, rawahu Ahmadu min hadith Ibn Mas'udin. Maka telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa fihi qila min al-ghuraba. Maka disebutkan di dalam hadis tersebut tentang siapa itu al-ghuraba. Qala an-nuzaa'u min al-qabail. Yaitu sekelompok kecil dari kabilah. An-nuzaa' jam'u nazi'in. Jamak dari nazi', mufradnya nazi'un, jamaknya nuza'un. Wa huwa al-gharibu alladhi naza'a an ahlihi wa 'ashiratihi. Yaitu orang yang asing yang mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan saudara-saudaranya. Alladhina yakhrujuna anil autani li iqamati sunanidin. Yang dimaksud di sini adalah sekelompok manusia yang mereka meninggalkan keluarga mereka, keluar dari tempat tinggal mereka dalam rangka li iqamati sunanidin, untuk menegakkan agama, untuk menegakkan ajaran Rasul. Ini makna al-ghuraba yang pertama. Jadi sekelompok manusia yang mereka keluar dari tempat-tempat mereka, dari daerah-daerah mereka, dalam rangka apa? Dalam rangka li'iqamati sunani din, dalam rangka untuk menegakkan ajaran Islam. Barakallahu fikum. Dan kata beliau, wa qalilu minan nasi man yahjuru watnahu wa asiratahu min ajli i'la'i kalimatil haq. Dan sangat sedikit, kata beliau, wal qalil, dan sangat sedikit manusia yang mau meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, dalam rangka untuk menegakkan kebenaran, yang seperti ini jumlahnya sangat sedikit, ya, sehingga mereka itulah al-ghuraba. Wa min ajlin nasli dinillah al-haq wa huwa al-islam fi arja'i ma'murah, ya, yaitu manusia tersebut yang meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya dalam rangka untuk menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, menyebarkan kebenaran, dan ini sangat sedikit. Maka ada riwayat yang menyebutkan inilah yang dimaksud al-ghuraba. Sehingga fatuba lil-ghuraba, bahagialah bagi orang-orang yang asing. Siapakah mereka? Itu mereka sekelompok manusia yang meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya dalam rangka untuk menegakkan syariat Islam, dalam rangka untuk berdakwah di jalan Allah. Ini yang pertama. Kemudian di dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan apa yang dimaksud dengan al-ghuraba. Wa fi riwayatin, dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, yang dimaksud al-ghuraba alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, itu mereka orang yang senantiasa berbuat baik tatkala manusia mereka itu rusak. Jadi tatkala melihat manusia rusak, orang ini tidak terbawa oleh keadaan manusia, tapi terus melakukan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Barakallahu fikum. Ini sifat yang kedua. Yang dimaksud al-ghuraba, yang kedua adalah mereka orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan tatkala melihat keadaan manusia mereka rusak. Tatkala melihat manusia barakallahu fikum mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, orang ini terus melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Ya'ni ja'a fi wasfihim salah satu asaf. Intinya kata beliau, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang al-ghuraba disebutkan oleh Nabi ada tiga sifat. An-nisa'u minal qabail, ya'ni al-afradu alladhi yahjuruna atanahum fisabili iqamati sunanidin. Iya. Sifat yang pertama beliau jelaskan lagi, yaitu sekelompok manusia yang mereka meninggalkan tempat-tempat mereka, negeri-negeri mereka dalam rangka untuk menghidupkan Islam ini. Iya. Mereka keluar dari negerinya, dari tempatnya, meninggalkan keluarganya dalam rangka untuk meninggalkan apa? Menegakkan agama ini. Maka kata beliau, wa hadza dalilun ala anal islam fi akhir zamani sayasiru ghariba. Ya, maka ini merupakan dalil bahwasanya Islam di akhir zaman keadaannya akan semakin asing. Ya, semakin asing. Al-wasfu tsani, ciri yang kedua al-ghuraba, mereka adalah alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Ya, ciri yang kedua mereka adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan tatkala manusia melakukan kerusakan-kerusakan. Tatkala manusia melakukan kejelekan-kejelekan, dia senantiasa barakallahu fikum melakukan kebaikan. Yasluhuna ayasbiruna ala din wala yanduruna li fasadin nas. Artinya melakukan kebaikan, orang tersebut bersabar, berpegang teguh dengan kebenaran, berpegang teguh di atas agama tersebut, wala yandurun, dan mereka tidak mau melihat kepada kerusakan yang ada pada manusia. Biarkan manusia mau melakukan apa, mau melakukan ini, mau melakukan itu, tidak peduli. Manusia ini mau berbuat maksiat, buat itu, dia terus melakukan kebaikan-kebaikan. Inilah sifat yang kedua, yaitu mereka orang yang bersabar untuk menjalankan Islam ini. Ya, orang yang bersabar untuk menegakkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tidak mengatakan wala yaqulun, mereka tidak mengatakan nahnu mithlun nas. Dia tidak mengatakan saya seperti yang lainnya. Saya sama dengan yang lainnya, tidak mengatakan demikian. La nasbihu bainan nasi munfaridin. Natabi'un nas, natabi'ul mujtama', natabi'ul buldan. Orang tersebut tidak mengikuti manusia, tidak mengikuti kebanyakan manusia, dan juga tidak mengikuti keadaan negerinya. Inilah yang dimaksud al-ghurabah. Ya. Ini sifat yang kedua. Ya. Ini sifat yang kedua. Yang dimaksud al-ghurabah, mereka adalah orang yang senantiasa bersabar untuk menegakkan Islam ini, menegakkan sunnah Rasul, walaupun keadaan manusia mereka melakukan kerusakan-kerusakan. Kemudian sifat yang ketiga, yang dimaksud al-ghuraba adalah yasluhuna ma'afsadanas, itu mereka orang yang senantiasa memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Kalau yang kedua tadi, mereka orang yang terus melakukan kebaikan tatkala manusia itu melawan kerusakan. Sifat yang ketiga adalah mereka yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Yakununa salihina fi anfusihim yasluhuna ma afsadanas bidakwati ilallah. Maknanya orang tersebut melakukan kebaikan untuk diri mereka sendiri dan juga berusaha memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Jadi dia sendiri melakukan amalan-amalan kebaikan, di sisi lain pula dia berusaha memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia, bidakwati ilallah, dengan cara berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah al-ghuraba, sifat ghuraba yang ketiga. Itu mereka yang terus melakukan kebaikan, juga terus memperbaiki keadaan umat. Ya. Tatkala umat keadaan rusak, terus senantiasa didakwai, diajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahyu anil mungkar, menahan dari perkara-perkara yang mungkar. Wa ta'limul khair, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Yasluhuna bistita'atihim wala yaskutun. Orang tersebut berusaha memperbaiki keadaan manusia dan tidak mau tinggal diam. Tatkala melihat kerusakan diingatkan, tatkala melihat kesyirikan diingatkan, ini perbuatan syirik. Tatkala muncul pemikiran-pemikiran bid'ah diingatkan, ini merupakan perkara-perkara bid'ah. Inilah ciri ghuraba yang ketiga. Ya. Inilah ciri al-ghuraba yang ketiga, yaitu mereka yang senantiasa memperbaiki keadaan manusia tatkala mereka melakukan kerusakan. Ini tiga sifat lil-ghuraba. Warawahu Ahmad min Tariqin Sa'id ibn Abi Waqqas fafihi fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasada nas ay idza fasada nasu la yasbut alal haq ila man kana indau imanun wa yaqinun wa quwwatun wa ila fa innahu sayanzrifu ma'an nas wa dha'iful iman aw muzazza'un iman aw qalilul fikhi wal ilm yanjarifu ma'an nas. Ya. Maka disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dari jalannya Sa'id bin Abi Waqqas, tuba yauma idzin lil ghuraba, berbahagialah pada hari itu bagi orang-orang yang asing, idza fasada nas, tatkala keadaan manusia mereka rusak. Idza fasada nas, yaitu tatkala manusia itu rusak, la yasbut alal haq, tidak ada yang bisa kokoh di atas kebenaran, illa man kana indahu iman, kecuali orang-orang yang memiliki keimanan, keyakinan, yang memiliki ilmu. Ini yang bisa kokoh. Jadi tatkala keadaan manusia itu rusak, siapa yang bisa kokoh di atas kebenaran? Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan, keyakinan. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, fadhaiful iman. Adapun orang-orang yang lemah imannya, atau qalilul fikhi wal ilmi, atau orang yang sedikit ilmunya, maka dia akan terbawa bersama kebanyakan manusia yang mereka melakukan kerusakan. Maka di dalam hadis ini juga terdapat faedah yang sangat penting. Pentingnya seorang ahlu sunnah menyibukkan dirinya dengan tolabul ilmi. Karena tatkala keadaan manusia rusak, ya, tatkala keadaan manusia itu rusak, tidak ada yang selamat kecuali mereka, orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, orang-orang yang memiliki ilmu. Adapun orang-orang yang imannya lemah, ilmunya sedikit, maka yang seperti ini biasanya akan terbawa arus, akan terbawa oleh keadaan manusia. Barakallahu fikum. Maka pentingnya barakallahu fikum senantiasa menyibukkan diri dengan talabul ilmi, terlebih di masa-masa seperti ini yang mana talabul ilmi seakan-akan menjadi barang yang sangat asing. Orang yang sibuk dengan talabul ilmi seakan-akan perkara yang aneh, yang nyeleneh. Barakallahu fikum. Inilah sifat al-ghuraba. Sekali lagi peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dorongan dari kepada kita supaya hati-hati dari dai-dai yang mengajak kesesatan, juga dorongan kepada kita untuk semangat talabul ilmi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.